عن علي محمد قال حدثنا مغيب وعبيد بن خالد عن أيوب وعبيد الله أيوب ابن أبي تميمة السختياني وعبيد الله ابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عباس مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikan oleh kalian sebagian dari salat kalian di rumah-rumah kalian. Laksanakan sebagian salat kalian di rumah kalian. Dan tadi sudah disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar fi baitihi illa al maktubah. Salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita melakukannya di rumah adalah salat nafilah, salat sunnah. Kemudian kata Nabi telah menyebutkan, jadikan sebagian salat kalian di rumah kalian, wala tattakhiduha qubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yang tidak pernah dilakukan salat di dalamnya. Bahkan tidak dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran dan dikir-dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih Bukhari, begitu hadis Muslim, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, matal bait alladhi yudkaru fihi atau yudkarullahu fi wal bait alladhi la yudkarullahu fi masal hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang disebutkan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan rumah yang dilaksanakan dalamnya salat, qiraat Al-Quran dan dikir-dikir yang lainnya, itu seperti al-hayy, seperti manusia yang hidup. Adapun rumah yang tidak pernah diisi dengan salat dan qiraatul Quran dan dikir-dikir kepada Allah yang lainnya, mathal mayyit, seperti jasad mayyit, seperti bangkai, tidak pernah ada kehidupan di dalamnya. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang diisi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita pun bisa merasakannya jika kita mau memperhatikan tentang keadaan rumah kita masing-masing. Ketika kita menghidupkan rumah kita dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita memperbanyak sholat di dalamnya, membaca Al-Quran dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka kita rasakan rumah tersebut penuh dengan sakinah, penuh dengan ketenangan dan ketentraman yang merupakan asar dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengatakan, ala bidikrillahi tatma'innul qulub, ketahui dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati akan menjadi tenang. Sebaliknya rumah yang diisi dengan kemaksiatan, kemaksiatan yang zahir ataupun yang batin, maka akan terlihat di dalamnya berbagai macam musibah bagi orang-orang yang memahaminya. Dan sekali lagi, kebahagiaan, ketentraman, kebaikan itu kembalinya kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan bagi siapapun. Orang yang ingin hidup bahagia, hidup tenang, hidup tentram, kuncinya satu, itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana berbagai macam musibah, malapetaka dan ujian yang menimpa manusia, itu merupakan akibat dari perbuatan maksiat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sudah bisa mewujudkan rumah yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah, penuh ketenangan dengan berzikir dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dipertahankan dan berusaha untuk terus ditingkatkan. Sebagaimana seandainya kita belum bisa mewujudkannya, maka ingat dan ketahuilah bahwasanya kuncinya kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terjadi banyak masyakil antara suami dengan istri, atau anak dengan orang tua, atau kita dengan tetangga, ataupun yang lainnya. Itu merupakan akibat dari perbuatan maksiat yang kita lakukan di rumah kita. Karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaqwan katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian itu akibat dari perbuatan kalian, dan Allah masih mengampuni banyak dosa yang kalian lakukan. Di bab yang ke-37 Imam Bukhari menyebutkan hadis yang isinya dorongan agar kita menjadikan sebagian salat kita itu salat nawafil di rumah kita, dan jangan sampai kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Dan juga di sini kita bisa ambil mafhum bahwasanya kuburan itu bukan tempat salat, bahkan suatu kemungkaran yang sangat besar yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus diingatkan oleh para ulama kita ahli sunnah wal jamaah sampai zaman sekarang, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Imam bangun kuburan atau meletakkan kuburan di masjid atau bangun masjid di atas kuburan, ini merupakan perkara yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang Yahud dan Nasara ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan bukan tempat salat, bukan tempat membaca Al-Quran. Ketika kita berziarah ke kubur, tujuannya adalah untuk tadakkur al-akhirah, untuk mengingatkan diri kita dengan kematian dan hari akhir. Nabi mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kalian kubur, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian dengan hari akhirat, mengingatkan kalian dengan kematian saudara kita, orang tua kita, karib kerabat kita yang dulu bersama kita, mereka sekarang sudah menjadi penghuni kubur dan kita pun pasti akan menyusul mereka. Sebagaimana ketika kita berziarah kubur, kita berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mendahului kita. Adapun membaca Al-Quran di kuburan atau sholat di kuburan, itu bukan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan perkara yang mungkar, perkara yang mungkar. Kemudian di kitab setelahnya, kitab yang ke-20, beliau menyebutkan terjemah kita setelah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, kitab Fadhlus Shalah, bab keutamaan salat di Masjid Makkah wal Madinah. Keutamaan salat di Masjid Makkah itu Masjidil Haram, dan Masjid Madinah itu Masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjidun Nabawi. Dan di bab yang pertama beliau menyebutkan bab fadhil salat di Masjid Makkah wal Madinah. Qala rahimahu ta'ala haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj qala akhbarani Abdul Malik ibn Umair an qaza Qala sami'tu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an arba. Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ghazwa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwa. Qala haddatsana Ali ibn al-Madini qala haddats Sufyan ibn Uyayna an az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Dari Qaza'ah wa Qaza'ah ibn Yahya wa yuqal Qaza'ah ibn Aswad madkur fi Fathul Bari. Qaza'ah mengatakan aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an 4 perkara. Yang beliau mengatakan aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali peperangan. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dari si usia Abu Sa'id Al-Khudri usianya seperti Abdullah ibn Umar dan Usamah ibn Zaid yang pada saat perang Badar atau perang Uhud belum diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang karena masih di bawah umur, belum mencapai usia bulugh. Dan baru pada perang Khandaq mereka ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bagian dari hadis Abi Sa'id tersebut di hadis Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathi masajid." Tidak diikat pelana unta. Dahulu unta merupakan alat transportasi yang paling utama. Kalau seorang tidak bersafar dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang jaraknya jauh, maka Nabi katakan tidak diikat pelana unta. Itu tidak seorang melakukan safar dalam rangka beribadah di tempat tersebut illa ila thalathati masajid, kecuali pada 3 masjid. Kita diperbolehkan melakukan safar dan bermaksud dan meniatkan untuk beribadah di tempat tersebut. Yang pertama Al-Masjidil Haram, masjid yang ada di Makkah, yang merupakan afdhal masajid, masjid yang paling afdhal alal itlaq, dan masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi ini. Dan yang kedua Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid An-Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa, masjid yang ada di Palestina. 3 tempat ini yang kita boleh melakukan syaddur rihal, sengaja untuk bersafar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ke tempat tersebut. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. Itu maksudkan tempat tertentu dalam rangka beribadah di tempat tadi. Kemudian hadis berikut yang menunjukkan keutamaan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi, qala akhbarna Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah an Zaid ibn Rabah wa Ubaidillah ibn Abi Abdul Aghar an Abi Abdullah ibn Aghar an Abi Abdullah al-Aghar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan ini tentunya keutamaan yang sangat besar bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dorongan baik kita ketika kita dimudahkan untuk berziarah ke Masjid An-Nabawi, ke negeri Madinah, hendaknya kita menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya, memperbanyak solat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kata Nabi, illa al-Masjid al-Haram, kecuali Masjid al-Haram lebih afdal daripada Masjid Nabawi. Karena datang dari yang lainnya bahwasanya solat di Masjid al-Haram itu pahalanya dilipat gandakan 100,000 solatin, 100,000 kali lipat daripada solat di masjid yang lainnya. Kemudian masjid yang lainnya yang Nabi mengatakan la tushaddu rihal illa thati masajid adalah Masjid Al-Aqsa, yang Nabi sebutkan bahwasanya keutamaannya 500 kali lipat jika dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ini keutamaan Masjid Mekah dan Masjid Madinah, masjid yang paling afdal yang ada di muka bumi ini, Al-Masjidil Haram di Mekah dan Al-Masjidun Nabawi di Madinah. Siapa bani yang perhatian? Yusuf sama Dulkarnain. Dulkarnain ya? Indakuma Yusuf solat di Masjid Nabawi pahalnya dilipat gandakan berapa kali lipat? Harus perhatian pertanyaan yang lain dirubah. Kalau Masjidun Nabawi adanya di mana? Dulkarnain, bantu ya, di Mekah, di Madinah. Baik, solat di Masjid Nabawi dilipat gandakan berapa kali lipat Dulkarnain? Yusuf Dulkarnain sudah besar, sudah bisa menulis. Perhatikan taklimnya. Hasan, solat di Masjid Nabawi dilipat gandakan berapa kali lipat? Ke kanan, Hanif. Ya? 1000 kali lipat. Ahsanta. Sulaiman, ke depan. Solat yang dilipat gandakan pahalanya 500 kali lipat. Solat di mana? Ya? Muhammad, dibantu. Ya? Ilman, dibantu. Solat yang dilipat gandakan pahalanya 500 kali lipat. Solat di masjid mana? Abdullah. Ya? Di mana? Ya kelas soalnya. Ayo bani nas perhatian, sudah besar. Adil, di masjid mana? Tay, di Masjid Al-Aqsa di Palestine. Kedepan, Rafi. Kalau solat di Masjid Al-Haram di Mekah, dilipat gandakan berapa kali lipat? Ya, 1000 kali lipat. Siapa yang bantu? Ubaidur Rahman, anda berapa kali lipat solat di Masjid Haram? Berapa kali lipat? Siapa yang bantu? Ubaidullah. 100.000 kali lipat. Baik. Sekarang pertanyaan untuk yang besar. Rijal, siapa? Reza, Endak. Tadi kita sebutkan bahwasanya masjid yang paling afdal samudra Masjid Al-Haram dan merupakan masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi ini. Apa dalilnya bahwasanya Masjid Al-Haram masjid yang pertama? Yang sudah hafal Al-Quran harus bisa jawab. Abdurrahman Banjar. Ahsanta. Inna awala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakah. Sungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi adalah rumah yang ada di Bakkah Mukarramah, Mubarakah. Bakkah salah satu nama dari Mekah, dekatan Mekah dan Bakkah yang ada di Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid pertama adalah Masjid Al-Haram. Baik, kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwah, alhamdulillah Abu Ali ingin membagi suatu tafadhol mengambil yang ada di karung. Bagi yang enggak kebagian mungkin besok insyaallah nyusul.